نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul di majlis sa'lim dalam rangka talabul ilmi, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang tadi disebutkan, kerikil-kerikil dalam jalan dakwah. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an, sebelum kita masuk ke permasalahan yang akan kita angkat nanti, kita terlebih dahulu menyebutkan beberapa pelajaran penting, kesimpulan-kesimpulan penting. Yang pertama, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwasanya dunia ini adalah tempat tercampurnya antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Beliau sebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, wa ja'alallahu ad-duar thalathatan, Allah jadikan negeri itu menjadi tiga bagian. Yang pertama, darul jannah akhlasat lahu at-tayyibin wa tayyibat, yang khusus Allah siapkan bagi mereka-mereka hamba-hambanya yang baik-baik, al-jannah tempatnya. Wa ja'ala daran nar, yang kedua Allah jadikan negeri yang kedua adalah neraka, ini juga negeri yang Allah akhlasat lil khabithin wal khaba'ith, bagi mereka orang-orang yang buruk dan orang-orang yang jelek, dan ini adalah nar. Adapun di dunia ini, saya nukilkan di sini ucapan beliau, wa daran imtizajun fiha tayyib wal khubth, adapun bumi ini adalah satu tempat yang dua-duanya ada di sini. Orang-orang yang thayyibin, calon ahlul jannah, orang-orang yang salihin, muttaqin, mu'minin, muwahidin, ada di sini, di dunia ini. Dan mereka-mereka pihak yang kedua, orang-orang yang buruk, yang jelek, khubatha atau khaba'ith, musyrikinya, kafirinya, para pendosanya, ahlul maksiatnya, ahlul bid'ahnya, juga ada di dunia ini. Nah, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan walihada waqa'al ibtila'u wal mihnatu, oleh karena inilah terjadilah pergolakan-pergolakan, terjadilah permusuhan-permusuhan antara mereka dua pihak tersebut bisababi hadzal imtizaj wal ikhtilat, dengan sebab tercampurnya di dunia ini pihak-pihak yang thayyibin dengan pihak-pihak yang khubatha atau khaba'ith. Di sini wahai kaum muslimin, yang hendak kami sampaikan dengan nukilan ini adalah bahwa kita mau tidak mau dunia ini memang terjadi pergolakan antara pengikut-pengikut para nabi dengan pengikut-pengikut para syaitan. Mereka saling menyerang, saling menghantam, dan terus sepanjang hidup manusia ila yaumil qiyamah. Apalagi wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di dalam nas Al-Qur'an sebagai pelajaran, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, dan jadikanlah syaitan itu sebagai apa? Musuh. Jangan jadikan sebagai teman, syaitan itu musuh. Artinya, mau tidak mau wahai kaum muslimin, syaitan akan berusaha menyesatkan kita. Musuh, bukan teman. Beda kalau teman itu baik, teman itu memberikan kesejahteraan, teman itu memberikan nilai positif. Allah sudah memberitahukan, syaitan itu musuh. Punya makar, punya rencana, punya taktik bagaimana caranya menghancurkan umat manusia, sehingga orang yang menjadi pengikut para nabi, orang-orang yang ingin saleh, harus berhadapan mau tidak mau menghadapi musuhnya dari kalangan syaitan. Kalau ada orang yang kepengen jadi solihin, kepengen jadi orang yang beriman, bertakwa, tapi juga kepengen jadi temannya syaitan, itu tidak mungkin terjadi pak. Kecuali dia hanya bohongan saja, ngaku mukmin, sejatinya bukan mukmin, itu munafikun. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memang sudah mentakdirkan itu. Para nabi pasti punya musuh. Sehingga dalam dakwah para nabi itu tidak mulus. Nabi ini wahai kaum muslimin, nabi, rasul dipilih oleh Allah dari sisi berbagai macam sisi dan keutamaan. Dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, toh tetap enggak mulus dakwahnya, penuh dengan kerikil-kerikil, bahkan lebih dari kerikil pak. Apa kerikil itu? Nek cilik krokol pak, kerikil besar atau hadapan, bahkan sampai di antara nabi dibunuh oleh musuh-musuhnya. Sehingga dakwah itu ya dakwah mengajak kepada al-haq, harus menghadapi al-batil. Ini dilakukan oleh mereka-mereka yang berjiwa besar, karena mau tidak mau mendakwakan al-haq menghadapi al-batil, mendakwakan sunnah menghadapi al-bid'ah, mendakwakan tauhid menghadapi musyrikin, wa hakadha haluma jarra, begitu seterusnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya masing-masing. Sehingga jadi nabi itu bukan sebuah jabatan yang tanpa resiko, Pak. Bukan jabatan yang tinggal duduk manis, dapat hasil. Perjuangan menghadapi musuh-musuh. Bahkan wahai kaum muslimin, Allah sudah pastikan musuh mereka dari kalangan para syaitan, jin dan syaitan dari bangsa manusia. Yuhi ba'duhum ba'dan zuhrafal qawli ghurura. Antara syaitan jin dengan syaitan manusia, minal jinnati wan nas, saling membisiki, saling menghasut, saling merencanakan, membuat makar. Bagaimana caranya menghalangi dakwahnya para anbiya dan para rasul? Bisa dipahami hadirin? Ini harus kita ketahui. Sehingga kenapa sih dakwah ini harus mentahdir ahlul bid'ah? Kenapa kok dakwah ini diantara bentuk isinya adalah memperingatkan dari kesesatan? Kenapa dakwah ini isinya kok adalah, ya tentunya di samping amar ma'ruf, mengajarkan sholat, mengajarkan ibadah, puasa, haji, umrah, mengajarkan akhlakul karimah, mengajarkan, sembari itu diajarkan, kita pun harus mencegah dari yang mungkar, mencegah dari syaitan, insi wal jin, mencegah dari bisikan mereka, mencegah terus dan terus. Karena memang mau tidak mau harus dihadapi. Itu sudah sunnatullah. Lah benjing nek bunteng akhirat bun lebet surga lah niku sireng-sireng, Pak. Ngerti sireng-sireng? Pun boten nonton mungsuh. Semuanya adalah ikhwanan. Wa naza'na, dan kami hilangkan sifat permusuhan bagi mereka-mereka ahlul jannah. Semua saudara, tidak ada ghil, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Niku teng akhirat benjing teng al jannah, Pak. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Nek tesi teng dunianya kesel, di dunia yang masih tetap terus berjuang menerangkan yang hak, menerangkan yang batil. Resikonya ana mboten? Resikonya ada atau tidak, Pak? Ya ada. Wong dakwah mboten kepengin resiko, nganggur bae ngana. Tidur saja di rumah enggak ada resiko. Resikonya paling meriang, nguturu bae. Hadirin kawan, sehingga ini harus kita pahami bahwa inilah dia hidup di dunia. Menghadapi hal-hal yang seperti itu, mau tidak mau itulah dakwah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apalagi syaitan la'natullah alaih. Allah memberitahukan kepada kita, alhamdulillah, Allah marahmah, memberitahukan kepada kita keinginan iblis. Disebutkan dalam surat Sad ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang syaitan ini, iblis ini, qala fa bi'izzatika la'uhyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Allah. Iblis tahu tentang Allah, wahai kaum muslimin. Iblis mengenal siapa Allah. Tetapi iblis ingkar. Karena itu dia rajim, terkutuk. Ya. Dia bersumpah, la'uhyannahum ajma'in. Sungguh-sungguh aku akan sesatkan umat manusia semuanya. Ini rencananya iblis. Ayat ini sebagai bentuk nopak waspada. Ampun ngantos lengah Iblis memiliki rencana menyesatkan Bani Adam semuanya. Termasuk Bani Adam niku sinten, Pak? Termasuk Bani Adam niku sinten? Jenengan apa sanes, Pak? Jenengan termasuk keturunan Adam napa keturunan ngapunten teori Darwin? Ngertos teori Darwin? Manusia dari apa? Ketek yang berevolusi apa, Pak? Ya. Jangan niku khusus Darwin tok bae niku bae ketek niku Darwin niku. Lah, kita min Bani Adam, anak keturunan Adam, harus mengambil ini sebagai apa? Kewaspadaan, wahai kaum muslimin. Jadikan syaitan sebagai musuh, karena syaitan berusaha untuk menyesatkan. Dalam ayat lainnya, iblis bersumpah, fabima ahwaitani, dengan sebab engkau wahai Allah telah menjadikanku makhluk yang menyimpang, laqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh-sungguh aku akan halangi semua umat manusia dari jalanmu yang lurus. Tsummal atina min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa syamalihim, aku datang dari depannya, belakangnya, kanan dan kirinya. Bahasa kitanya dikubeng, Pak. 24 jam kalau bisa syaitan mengitari kita terus. Bagaimana caranya manusia itu tersimpangkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini bisa kita lihat dari kisah para nabi, sepak terjangnya para nabi. Di zaman Nuh alaihi salatu wassalam, orang itu jumlahnya sudah ribuan, Pak. Orang itu sudah sekian generasi dari semenjak zaman Adam nakumanak berkembang biak. Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya itu selama 1000 tahun kurang 50. Berarti pinten, Pak? 950. 950 tahun. Dangun apa dangun niku, Pak? Mboten ten pilihan mboten, dangun niku, Pak. Suwe niku. 950 tahun. Artinya kurun waktu yang begitu panjang, manusia dalam jumlah yang sangat banyak sekali, berkabilah-kabilah mereka. Berapa yang menerima dakwahnya Nuh? Hanya beberapa orang saja. Hanya beberapa belas orang saja. Padahal Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah, inni da'utu qawmi laylan wa naharan, aku mendakwai kaumku lailan wa nahar, malam dan siang. Bahasa kitanya siang dan malam. Dakwah. Dakwah terus disampaikan oleh Nuh. Tetapi di musuh-musuh dakwah pun tidak ada hentinya. Nuh berdakwah, musuhnya muncul. Nuh berdakwah, musuhnya muncul. Terus pergolakan. Ini dakwah Rasul yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan oleh musuh-musuhnya? La tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'u wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka tetap. Nuh mendakwakan la ilaha illallah, mendakwakan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, hanya mengikuti panggilannya Nuh. Jangan kalian tinggalkan Tuhan Wad, Suwa, Yahud, Yahud dan Nasra. Jangan. Terus panjang itu 950 tahun. yang beriman dengan Nuh hanya belasan orang saja, yang pada ujungnya Allah memerintahkan beliau membuat apa? Kapal. Ya. Kapalnya dibikin di mana kaum muslimin? Pinggir laut? Bukan, kapalnya dibikin di gunung yang ada kayu. Orang-orang menghina Nuh. Kau membuat kapal di atas gunung, mana airnya? Ya. Bikin kapal di gunung, lautnya di sana. Orang tidak tahu bahwa nanti air itu akan sampai ke gunung itu, bahkan sampai gunungnya pun tenggelam oleh air tersebut. Yang beriman hanya belasan. Dari sini kita mengambil sebuah hikmah wahai kaum muslimin, yang namanya dakwah itu memang harus menghadapi apa? Kendala. Dakwah itu seperti kaum muslimin, tidak mulus, ada saja, ada saja. Syaitan minal jin, syaitan minal ins yang berusaha untuk menghalanginya. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Saba ayat yang ke-24, Allah sudah memang mentakdirkan hal itu sebagai bentuk ujian. Atau yang ingkang kepengen mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niko boten mulus pak, boten mulus terus, tapi dia akan menghadapi aral melintang, kendala, godaan, syahwat, syubhat, rintangan duniawi dan terus menerus. Dunia ini dunia ujian. Sampai Allah mengetahui siapakah yang layak dimasukkan ke dalam al-jannah dan siapa orang yang memang pantas dilemparkan ke dalam nar. Dunia ini tempatnya. Tinggal kita masing-masing berjuang, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk menjadikan kita sebagai bagian mereka-mereka yang menang dan mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla dan berakhir pada al-jannah. Mau tidak mau manusia terpecah menjadi dua. Dan yang lebih mengerikan lagi wahai kaum muslimin, antara pihak yang saleh dengan pihak yang tidak saleh, bahasa Arabnya taleh, pihak yang bertakwa dengan pihak yang kafirin, itu lebih banyak pihak-pihak yang kafirin, yang musyrikin, ya, pendosa ahlul maksiat lebih banyak jumlahnya. Hal itu dilihat, bukan dilihat, bisa diketahui dengan membaca dua riwayat Nabi alaihissalatu wassalam yang disebutkan dalam banyak kitab. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam beliau menyebutkan perbandingan antara ahlul jannah dengan ahlun nar. Hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Jami' Sahih. Sahih Jami', Rasulullah SAW menyatakan, awwalu man tud'a yaumal qiyamati Adam fatatara'a lahu dzurriyyatuhu. Orang yang pertama kali akan diundang atau dipanggil nanti di yaumil qiyamah adalah Nabi Adam, bapak kita, bapak semua umat manusia. Adam yang pertama kali diundang, dipanggil. Qala baik wa sadai, Adam mengatakan dengan kalimat yang sopan, labbaik wa sa'daik, bahasa kitanya, iya kami atau saya penuhi panggilanmu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Fatatara lahu dzurriyyatahu, di saat itu diperlihatkan kepada Adam keturunan-keturunannya manusia, dan kita di waktu itu ada di tengah-tengah mereka. Ingat itu ya kaum muslimin, kita ada di tengah-tengah mereka itu. Waktu itu Allah mengatakan kepada Adam, akhrij min ummatika bi'than ila jahannam. Wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu untuk dilemparkan ke dalam jahanam. Adam bertanya, berapa yang harus aku keluarkan? Kamahruj. Berapa yang harus aku keluarkan dari keturunanku? Allah mengatakan, min kulli mi'atin tis'atan wa tis'ina bi'than ila jahannam. Aw kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, keluarkan pada setiap hitungan 100 orang 99 yang dilemparkan ke dalam jahannam dan cuma satu yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Berarti mau tidak mau satu orang menghadapi 99 orang. Satu orang memusuhi 99 ahlu nar ini. Yang mereka tidak ridho membiarkan satu orang ini masuk surga. Sebagaimana nenek moyang mereka iblis tidak ridho ada yang masuk surga. Terus berusaha menggoda, menggoda, menggoda. Dapat mangsa 99 manusia pada hitungan setiap berapanya? 100. Terdapat lafaz secara umum, min kulli alfin tis'atan wa tis'ina wa tis'umi'atin bi'than ila jannah. Terdapat riwayat yang menyebutkan pada setiap hitungan 1999 dilemparkan ke dalam jahannam, hanya satu yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Lebih akeh mana ini, Pak? Beberapa ulama menyebutkan perbedaannya dengan hadis tadi. Kalau yang menyatakan 100 bilangan tadi berkaitan dengan khusus umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang hitungan 1000 ini berkaitan dengan seluruh umat manusia. Walhasil pergolakan demi pergolakan itu sangat keras, sangat sengit. Orang yang baik harus menghadapi mereka, mau tidak mau itu. Orang yang ingin di atas al-haq harus menghadapi mereka, mau tidak mau. Kalau mau berkawan sama mereka, berteman sama mereka, calon-calon ahlun nar, berteman dengan para pencuri, berteman dengan para narkoba, berteman dengan para wanita nakal, ya akhirnya akan termasuk bagian dari mereka. Ibnu Mas'ud mengatakan, "I'tabirun nasa bi akhdanihim." Nilailah seseorang itu tergantung dengan teman-temannya. Nilailah seorang itu dilihat dari teman-temannya. Kalau kita bergaul sama mereka, ya, grebek grubuk bersama mereka, ngumpul bersama mereka, ya orang akan menggabungkan, oh panjenengan pada bahaya, betah nang kana. Paham niki kalimat, Pak? Fa'ada kaum muslimin jami'an. Maka pada pembahasan kita ini bukan hanya sekedar kerikil-kerikil dalam dakwah, Pak. Ini kendala yang harus dihadapi dalam dakwah sebagai ahli sunnah. Mau tidak mau harus waspada dari musuh-musuhnya. Jadi judulnya diganti, Pak. Ya. Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Allah berfirman dalam surat Saba, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun dalam satu umat kecuali tokoh-tokohnya akan mengatakan, kami mengkafiri ajaran kalian. Terang-terangan, ya, إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Kami akan menentangmu, wahai Rasul. Kami akan menghalangimu. Kami akan mengingkari ajaranmu. Ini musuh. Musuh para nabi seperti itu. Di antara musuh para nabi itu adalah macam-macam, ya, musyrikin, kafirin, ya. Dalam kisah-kisah para nabi, Ibrahim menghadapi Namrud, Musa menghadapi Fir'aun dan begitu seterusnya, bergejolak dakwah, rintangan-rintangan yang ada pada mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani waran jami'an, tidak luput di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita orang terhebat. Nabi kita orang yang paling baik secara total. Bukan Adam. Kalau Adam orang nomor satu dalam hal apa? Yang diciptakan. Manusia pertama kali yang diciptakan. Tetapi orang nomor satu dalam kehebatan. Nomor satu dalam hal makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Salam, Rasulullah mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra." Aku adalah sayyidnya anak Adam. Wala fakhra. Namun aku tidak sombong. Disebutkan dalam riwayat yang hampir sama, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan siapapun orangnya di bawahku, di bawah benderaku, di bawah, di belakang sana, yang nomor satu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyadaya liwa'ul hamdi, di tangankulah bendera kehormatan. Beliau nabi terakhir, rasul terakhir, tapi beliau orang pertama kali masuk surga. Dan alhamdulillahnya umatnya beliau juga umat yang pertama kali masuk surga. Ini saya mau sedang membicarakan tentang nabi kita, kehebatan dan kedekatan dan kemuliaan. Toh tetap tidak lepas dari kendala dalam dakwah. Dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, ditolak dakwahnya, dikatakan majnun, dikatakan ini, dikatakan macam-macam. Padahal orang yang terbaik. Sehingga kalau kita meneruskan dakwahnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, kok pengennya mulus-mulus baik? Ya ngain pak. Ngerti ngain? Tidak mungkin itu. Ima dua kemungkinan. Anda tidak sesuai dengan jalannya Nabi, sehingga kegiatannya Anda mulus-mulus saja. Diterima semua pihak. Pihak-pihak senang walaupun mereka ulul batil. Senang sama kamu. Karena kamu tidak sesuai Nabi. Kamu sesuai dengan mereka. Atau kemungkinan yang kedua, Anda sesuai dengan Nabi. Anda harus menghadapi mereka-mereka itu. Ya? Milih sing dibak. Dakwah sing ademayem. Gemah ripah loh jinawi. Ya? Makmur. Tidak ada sentuhan dan gesekan. Atau dakwah sesuai Nabi. Walaupun resiko menghadapi berbagai macam problem-problem. Menghadapi musuh-musuh. Apakah itu dari kalangan non-muslimnya, musyrikinya, syaitannya, iblisnya, jinnya, ahlul bid'ahnya, pendosanya. Tentunya kita mencari ridho Allah. Walaupun tidak disukai oleh manusia. Karena tidak semua orang suka dengan ajarannya Allah. Bisa dipahami hadirin? Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, maniltamasa ridallah bisuhdin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah, mencari ridho Allah itu caranya dengan menegakkan yang hak sebagai hak, mengatakan batil sebagai batil, ini mencari ridha Allah. Walaupun beresiko dibenci oleh manusia, kata Rasul. Bisukhtinnas resiko. Resiko itu mungkin para syaitan, jin syaitan, manusia, ahlul maksiat, pendosa tadi enggak suka. Ini Yahud dan Nasara, musyrikinya, ahlul bid'ahnya, orang sesatnya tidak ridho. Tetapi pahalanya besar. Allah akan ridho kepada dia dan Allah akan menjadikan manusia pun ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, man iltama siridun nas bisukhtillah sakhitallahu alaihi wa sakhatu wanhun nas. Barang siapa kebalikannya, barang siapa yang mencari ridho manusia, kepengen diterima semuanya di kalangan mereka-mereka musyrikin juga menerima, orang-orang kafir juga bisa menerima, kaum muslimin juga bisa menerima, ahlul bid'ahnya juga bisa menerima, semua pihak menerima, semua pihak senang. Barang siapa yang mencari kesenangan manusia, ridho manusia, yang namanya ridho manusia niku berarti menuntut nopo pak? Cocok. Gimana? Jenengan kepengen diridhoi deneng ahlul maksiat. Nggih, cocok disit, melu disit. Ingin disukai oleh ahlul bid'ah. Ya, maka Anda harus sesuai dulu dengan mereka. Ikut-ikutan dulu bid'ahnya. Jadi temene, batire, pendukungnya disukai, Pak. Tetapi hal itu mendatangkan murka Allah. Akibatnya Allah murka kepada dia. Dan Allah akan jadikan manusia pun murka kepadanya. Jadi urusan kita adalah mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Walaupun itu tadi Pak, mencari ridho Allah, ya, yang namanya menegakkan sunnah Nabi di tengah-tengah kehidupan, ada saja yang menghalanginya, ada yang menuding ini, menuduh itu, memelihara jenggot, ditakut-takuti UG teroris, ya, pakai celana di atas mata kaki, teroris. Ini ada di negeri kita yang seperti itu ya, kaum muslimin. Hobi dengan sunnah, aja melu ngaji salafi, mukdadi wahabi, macam-macam tuduhannya. Jangan ngaji salafi, engkau jadi wong keras, atos. Ya kita jawab, pak, sing atos kayak watu pak. Aku kena dagingnya, atos-atos kayak apa sih? Hadeh. Penuh dengan tantangan. Siapa yang tidak berjiwa besar, tidak berjiwa kuat, tidak berjiwa baja, dia akan luntur. Dia akan ya sing nyunah ning sing kira-kira diterima nang wong akeh lah. Aja betul-betul nyunah banget. Campur aduk. Biasanya nek campur aduk niku main nggih, Pak nggih. Tahu bakwan berontak niku kan campuran nggih. Gado-gado campur aduk mboten, Pak? Nggih. Pecel campur aduk. Ning nek aku tetapi kalau campurannya antara hak dan batil, sunnah dengan bid'ah dicampur, mau jadi apa, Pak? Mau jadi apa? Ya saya tetap jadi salafi, tapi yang sekiranya salafinya jangan salafi teman-teman. Jaluknya salafi model apa? Akhirnya sesuai dengan hawa nafsu. Karena apa? Kalau sudah menyimpang dari petunjuk Nabi walaupun satu, berarti Anda di atas al-hawa. Hati-hati itu. Fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ma ahwa'ahum. Kalau mereka sudah tidak mau mengikuti langkah-langkahmu, ajaranmu, wahai Rasul. Ketahuilah mereka itu berarti mengikuti hawa nafsu. Mereka berarti mengikuti hawa nafsu. Tidak menginginkan sesuai dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, perang demi perang, gejolak demi gejolak terjadi terus. Sekian puluh pertempuran antara Rasul dengan pihak musuh-musuhnya. Yang awal mula kaum muslimin, awal mula terjadi adalah ketika Nabi kita mendakwahkan la ilaha illallah. Berang beberapa saat setelah beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, beberapa waktu setelah itu, beliau naik ke atas bukit yang kecil, dataran yang tinggi. Kemudian beliau mengatakan kepada umatnya, dipanggil, ya Bani Manaf, ya Bani Abdi Syam, ya ini, ya Bani Hashim, ya Bani Hisham. Datang mereka. Datang. Ke tempat tersebut. Kemudian Nabi kita alaihissalatu wassalam mendakwahkan, Qulu, la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian, la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Dakwahnya Nabi, dakwah al-haq, dakwah la ilaha illallah, dakwah tauhid, yang itu telah dipahami oleh orang-orang Arab. Orang Arab bahasa Arab ya pinter lah pak. Kalimat-kalimat Nabi, ayat Al-Quran mereka bisa baca. Tidak perlu belajar turutan disit. Tidak kayak kita pak, alif batas saji mahaho. Orang bisa-bisa. Langsung paham mereka. Tapi apa? Dasar memang musyrikin. Jahiliyah di waktu itu. Tahu al-haq di mata mereka. Dicekal, dihalangi, dirintangi. Siapa orang yang paling besar di waktu itu yang merintangi? Di antaranya pamannya beliau, Abu Lahab. Abu Lahab ini dalam sejarah, untuk bisa lihat dalam tafsir surat Al-Lahab, Abu Lahab adalah salah satu tokoh besar kaum Quraisy. Sampai-sampai dia karena tokoh besarnya ini, ketokohannya sangat besar, pengaruh di kaum Quraisy, dia mempersunting wanita tercantik di waktu itu. Ya, identik kalau orang terhormat kan bojone ayu, dia namanya pengen. Orang mesti pak. Nek ora mesti ya kan wong ora tidak beruntung dia berarti. Ummu Jamil, istrinya disebut Ummu Jamil, ibunya kecantikan. Ratu kecantikan, bahasa Inggrisnya apa? Miss apa? Ya itulah tukang ngemisnya, Pak. Hadirin kaum muslimin jami'an. Orang ini mencekal dakwah Nabi, langsung nama tabban laka ya Muhammad. Ali hada jama'tana. Celaka kau Muhammad. Orang Arab kan kalau ngomong kayak gitu, ngatok mucu-mucu. Celaka kau Muhammad alaihi salatu wassalam. Ali hada jama'tana. Apakah gara-gara kalimat la ilaha illallah ini kita dikumpulkan di sini? Apa ini kalimat ini? Kalimat yang hakir, rendahan. Kok kita dikumpulkan di sini, ada apa? Penghinaan langsung muncul dari Abu Lahab, pamannya beliau sendiri. Langsung turunlah ayat satu surat penuh yang memastikan tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, dan seterusnya ayat. Ini terjadi wahai kaum muslimin, terus bergejolak sampai adanya perang Badr, perang Uhud, Khandaq, Tabuk dan yang lainnya. Di awal-awal Islam wahai kaum muslimin, kami nukilkan dari keterangannya Syekh Rabi bin Hadi, kendala tersebut pun bukan hanya Nabi yang merasakannya, bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW, bukan siapapun yang di zaman itu mengikuti dakwahnya Rasul juga harus menghadapi resiko musuh-musuhnya. Jadi Rasul dimusuhi, para sahabat-sahabat juga dimusuhi. Saya bacakan di sini kata Syekh Rabi. Laqad udhiba ashabu Rasulillahi alaihi salatu wassalam ashadu alwanil adab min ajli tamassukihim bil aqidati wa ikhlas li ibadatillahi wahdah wa nabdi syirk wal kufri. Demikian pula dengan para sahabat-sahabat Rasul. Mereka terkena siksaan. Mereka menghadapi berbagai macam rintangan. Resikonya nyawa. Di saat mereka memegangi tauhid dan ikhlas. Memegangi la ilaha illallah. Dan mereka bertobat meninggalkan kesyirikan dan kekufuran. Di antaranya beliau mengatakan, dikisahkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud beberapa kejadian. Ini contoh. Sehingga kalau kita zaman sekarang tahun 2017 bulan Maret. Maret betul nih Bang ya? Ya. Mengikuti sunnah Nabi, kau mendapatkan rintangan dan halangan. Itu sudah memang selayaknya ada. Ya sudah patuh, ya sudahlah, yang namanya mereka kayak gitu, hal yang biasa aja. Ya, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, awwalu man adhara al-islam sab'atun. Orang yang pertama kali menampakkan keislaman 7 orang. 7 orang ya kaum muslimin. Ya. Yang pertama Abu Bakrin wa Ammar wa ummuhu Sumayyah wa Suhaib wa Bilal wal Miqdad. Fa'amma Rasulullah, disebutkan beberapa kalimat. Adapun Rasul, beliau ada yang membelanya dari kalangan keluarganya, dalam hal ini paman beliau Abu Talib, walaupun Allah takdirkan matinya Abu Talib di atas kesyirikan. Adapun Abu Bakar dilindungi oleh kaumnya. Adapun yang lain, wa masairuhum, sahabat yang lain awal-awal Islam di kota Mekah, fakhadhamul musyrikun, kaum musyrikun menangkapnya dan menyiksanya, pukulan besi, sayatan, bahkan sampai pembunuhan. Dikisahkan di sini oleh beliau, wa kana Umayyah bin Khalf, yani yukhriju Bilalan, ada seorang bernama Umayyah bin Khalf mengeluarkan, menyeret keluar Bilal. Bilal, sahabat Bilal. Idza hamiyat adh-dhahirah, ketika panas sudah muncul terik. Panasnya di negeri Arab dengan negeri ini bukan apa-apanya sini kaum muslimin. Ini panas ada burudah, keluar keringat, masih ada kesejukan, ada angin. Sana panas, ya panas yang teramat sangat panas. Bisa sampai 50 derajat lebih di masa-masa buah kurma hendak mematang, ya, menguning dan matang. Ini panasnya sampai segitu. Bila dikeluarkan ke padang pasir yang sangat panas, kemudian disuruh terlentang di atas batu yang sangat panas, kemudian ditaruh fatudu ala sadrihi, diambil batu yang besar ditaruh di dadanya. Kemudian orang ini bersumpah wallah, mereka tahu Allah, musyrikin mengenal Allah. Dia mengatakan, la wallahi la tazalu hakadha hatta tamut. Bilal, kamu akan terus begini sampai kamu mati. Tidak akan pernah aku lepaskan. Atau kemungkinan kedua, takfur bi Muhammad, engkau mengkafiri Muhammad. Wa ta'budul lata al-uzza, dan engkau kembali menyembah Lata dan Uzza. Siksaan. Ini. Rintangan, halangan fisik. Teramat sangat berat. Apa yang dikatakan Bilal? Oh, fi dzalikal bala. Dalam keadaan tersiksa sedemikian panasnya dan sedemikian beratnya, Bilal tetap mengatakan ahad, ahad, yani la ilaha illallah. Tidak bergeming. Kita walhamdulillah kaum muslimin tidak menghadapi ujian seperti itu. Kita ini hidup di negeri yang masya Allah dibebaskan melakukan ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi dengan ringan, gampang, tanpa adanya halangan yang merintangi, yang berarti. Alhamdulillah. Dulu di zaman Bani Israel, wa kaum muslimin, rintangan macam-macam jenisnya. Rasul bercerita, kana man kana qablakum rajulun yu'khadhu fayuhfar fil ard. Dulu ada seorang yang beriman ditangkap oleh kaum kufar, raja-raja bengis. Gara-gara iman, orang itu ditangkap, fayuhfar fil ard, kemudian dia ditanam di tanah setengah badan. Thumma tudu ala rasil mithar, kemudian diletakkan di atas kepala orang tersebut al-minshar, yakni gergaji. Ngerti gergaji, Pak? Sengso. Ini konten suara nyong song, taruh di atas kepalanya. Dikasih pilihan, murtad atau tetap mengikuti ajaran Nabi. Orang tersebut tetap fala yurduhum dalika andini. Hal itu tidaklah menyebabkan dia mundur, tidak menyebabkan murtad dari agamanya, tetap mengikuti Rasul yang ada di waktu itu, walaupun gergaji di atas kepalanya. Tanya lagi, gimana, milih mana? Ini sudah bunyi, Pak, song song di atas kepala ini, Pak, milih ndi kowe? Song song. Kalau jenengan gimana, Pak, perasaannya? Milih ndi, urip apa mati ya pikirannya, Pak? Begitu orang itu tetap di atas tauhid, gergaji sampai yuj'al nisfain, jadilah dua belahan tubuhnya. Fala yurduhu dzalika an dini, hal itu tidaklah menyebabkan dia murtad, melepaskan agamanya, tidak. Risiko besar itu, Pak. Kita ini alhamdulillah, betul, Pak, judulnya kita ini kerikil-kerikil tok, Pak. Dalam menghadapi dunia hanya kerikil kecil itu kadang sudah bisa menyebabkan kita mundur. Ya, dari dakwah ini belum besar, masih kecil, sudah kita nyeluntrut. Ngerti nyeluntrut, Pak? Ya, kecil ngaji, aduh, ngaji dewekan sedesa orang salafi maning, berat rasane, akhirnya mundur rapih. Tinggalkan sunnah gara-gara takut, padahal tidak ada arah melintang. Yang lainnya juga kata Nabi, "Uyumsyatu biamsyati minal hadid." Di antara jenis siksa yang dulu ada adalah seorang disisir. Disisir, Pak. Yumsyat ustun. Disisir, tetapi sisirnya terbikin dari baja yang sangat runcing, tajam, maduna lahmihi min adamih, sehingga dagingnya terlepas dari tulangnya. Disisir mukanya, murtad atau tetap mengikuti Rasul, pilihan. Ketika tetap mengikuti Rasul, tetap beriman, seret, langsung dagingnya terkelupas. Bukan hanya dicocok tombak, sisir besi, saya milih mana? Terus mati nesue, tidak langsung dipenggal, siksa dulu sampai antara daging dengan tulangnya terkelupas, memisah, pelan-pelan disiksanya. Namun Nabi kita mengatakan, fala yarudduhu dhalika an dinihi. Hal itu tidaklah menyebabkan orang itu murtad atau meninggalkan ajaran Rasul itu. Begitulah bergejolak dakwah ini. Orang yang saleh harus menghadapi mereka-mereka. Apalagi negeri kita ini menghadapi komunisme dan yang semisalnya. Ini bahaya laten ya kaum muslimin yang pernah terjadi di negeri kita. Mereka tidak akan ridho terhadap Islam. Dan menghadapi musuh-musuh. Begitu seterusnya. Ini tadi berbicara menghadapi musuh berupa insin wal jin. Insun wal jin. Manusia dan jin. Belum lagi kita menghadapi jiwa kita yang ada padanya hawa nafsu ini. Menghadapi hawa nafsu kita lebih berat karena kadangkala kita cenderungnya kalah. Kaum muslimin rahimani wan jami'an, sedikit saya teruskan ini keterangan Syekh Rabi. Yang pertama kali mati syahid fi sabilillah adalah ibunya Ammar ibn Yasir. Wutu'adzabu Sumayyah hatta al-maut min ajli aqidati at-tauhid. Umunya ibunya Ammar yakni Sumayyah betul-betul berjuang menegakkan tauhid walaupun dia harus mati di tangannya Abu Jahal. Sebutan dalam kisah Ibn Mas'ud, dalam kisah Ibn Sa'ad. Lu mengatakan, aslamat qadimatan, aslamat qadiman Makkah, wa kanat mimman yu'adzabu fillah, Sumayyah, seorang wanita yang masuk Islam di kota Makkah. Orang ini disiksa, gara-gara beriman kepada Allah. Siksaannya tidak kepalang, sampai tingkatan pembunuhan dalam rangka litarji'an diniha, agar dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Hatta marabiha Abu Jahal yauman, sampai satu hari Abu Jahal melewati Sumayyah, melihatnya masih dalam keadaan mukminah, tidak ridha Abu Jahal. Akhirnya sampai dia fata'anaha, Abu Jahal menikam Sumayyah fi kubuliha, pada kemaluannya, famatat, maka matilah Sumayyah. Ditusuk dengan tombak sampai tembus, na'udzubillahi min dzalik. Apakah hal itu menyebabkan lemah? Tidak. Tetap mereka beriman, beriman dan beriman. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jam 10:30. Bun kesel dereng pak? Yang tembetok kan dereng kesel pak lah. Ada kita dapat faedah pelajaran dari ustaz-ustaz kita. Di antaranya Ustaz Usama Mahri. Ketika beliau ngisi di Mujur itu, yang namanya orang taklim bisa konsentrasi mendengarkan kajian seperti ini, bisa konsentrasi itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kalau lebih dari itu sudah enggak konsentrasi, Pak. Ya ana sing ngantuk, ana sing klesodan, ana mikir akan dagangan. Macam-macam. Nah, daripada itu terjadi, kita bagi dua session ini. Kita istirahat dulu barang 10 menit. Yang punya minum silakan minum. Yang enggak ya meneng bae. Lah kok berimu maning? Demikian insyaallah kita akan lanjutkan nanti jam subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.